seseran budak ke besar hidup tanpa sarang. Ibu lah tahu apa cuma pesuruh pegawai negeri hanya golongan satu. Tidak pajak korupsi, tidak katik waktu, gaji abah sama dengan kenek batu. Sabarlah ibu, banyak bersyukur,

tinggal sedikit karena ngambek motor kredit. Balik begawi abang ojek supaya ibu tidak merepek. Zaman ini nak duit galo, pacak-pacak ibu berejo. Jangan nak nuruti wong kayo, segalonyo dio.